Juga artis yang banyak sekali penggemarnya. Kalau dulu kecil tapi sekarang sudah besar. Bocah cilik yang punya suara sakti co. Artis cilik idolanya Indonesia. Ya, malam hari ini telah bersama Anda. Biar sampean kagak penasaran ya. Sangat ditunggu, sangat dinanti oleh keluarga besar tuan rumah. Masih ada Ramayana Simpatik Shooting, Tasya Rosmala. New Palapan. Spesial untuk keluarga besar, ibu tuan rumah, ibu Yayu, boleh naik ke pentas. Terima kasih. dulu ya. Iya. Batasia. Ayah. Kurang lengkap kebahagiaan keluarga besar Ibu Yayu apabila kedua mempelai tidak naik pentas. Oh. Ya.